Lah dirimu yang murah wong cangkemmu ora beresiko. Maaf. Lah saya sama Habib Bidin ini bisa jadi kata Habib Bidin enak Anwar Zahid itu ngatuk ngoceh sediluk tok. Wah, aku kudu peten dengan gerak nih jamaah, ngatur jamaah. Kalau saya ya enak ndekne. Ndekne kan rokotoina yo sokon. Ngono tok. Sing nerusne kan iki sing nerusne. Yo enak ndekne. Aku iso ya. Assalamualaikum. Sing nerusne kan iki. Sing peteng dengan sampai ototis dulu sak jempolan sikil. Iki. Tapi engko sing entuk akeh iki. Ngono.